Mitra Bisnis Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI mengatakan yang paling bertanggung jawab atas kegagalan kontingen Indonesia di Asian Games adalah Kemenpora. Saat ini, Indonesia ada di peringkat 17 dari 35 negara Asia. Target 9 emas juga dinilai sebuah kebohongan lantaran hanya dijelaskan target diharapkan datang dari cabang badminton dengan perolehan 2 emas. Begitu juga dengan cabang angkat besi yang juga ditargetkan meraih 2 emas. Selebihnya, tidak ada kejelasan target medali emas lainnya harus berasal dari cabang mana. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan pengamat olahraga Andri Paranoan. Bang Andri, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau melihat keseluruhannya prestasi olahraga Indonesia di Asian Games di Incheon kemarin, secara target yang ditetapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan satuan pelaksana Satlak Prima, mereka kan menargetkan masuk 10 besar. Tapi di akhir kegiatan Asian Games, Indonesia hanya finish di ranking 17 dengan 4 medali emas, 5 perak, dan 11 perunggu. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2010 secara pencapaian medali dan juga secara ranking, Indonesia dikatakan menurun, ya, secara angka. Karena di tahun 2010 itu kita berhasil mendapatkan 4 medali emas, 9 perak, dan juga 13 perunggu dengan rankingnya 15. Gambaran secara umumnya sih memang menurun, ya. Tapi kalau dari sisi lain, saya melihatnya bahwa ada cabang-cabang yang memang bisa dikatakan menjadi kejutan seperti atletik secara di luar dugaan bisa menghasilkan medali emas dari nomor lompat jauh. Dan juga medali emas yang kita dapat dari Wushu kan juga seperti kejatuhan durian runtuh kan karena atlet Malaysianya itu positif doping gitu. Kalau kita bicara atlet berbakat di usia junior, kita memang banyak stoknya. Tapi treatment yang dilakukan ini memang belum maksimal. Tapi memang kalau kita bicara olahraga, kita akan bicara adalah multi years untuk pembinaan. Karena memang memproses orang juara itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak faktor, terutama faktor-faktor kebijakan yang mendukung secara positif untuk kemajuan atlet-atlet di semua ajang kompetisi. Sebetulnya secara teoritisnya dan secara aplikatifnya memang sudah menjalankan itu. Memang tergantung daripada kualitas event yang berjenjang dan berkesinambungan yang itu yang harus dilakukan untuk semua cabang olahraga. Kalau kita bicara kompetisi berarti kembali kepada ujung-ujungnya dananya ada nggak untuk menggelar sebuah kompetisi gitu loh. Kalau saya melihat dari sisi bagaimana koordinasi antara stakeholder, saya tidak ingin berkomentar jauh karena memang itu ada satu bahasa internal yang mungkin mereka punya gitu kan. Ini kan bicaranya sport intelijen, ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak. Nah mungkin ada sisi itu yang mereka punya gitu loh, sport intelijen tersebut. Bagaimana mereka tidak bisa mengumbar semua yang mereka miliki, apalagi perihal target gitu kan. Nah ini mungkin juga bagian daripada evaluasi kinerja nantinya gitu kan, bagaimana stakeholder itu mengevaluasi untuk penentuan target tersebut. Kemudian apakah Bang Andri sendiri puas dengan pencapaian Indonesia di Asian Games kemarin? Dan bagaimana seharusnya ke depan pemerintah memiliki kebijakan yang bisa mendukung olahraga Bang Andri? Ya kalau dikatakan puas ya tidak, tapi tetap kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para atlet dan juga official. Semuanya mereka sudah berjuang di tengah keterbatasan yang kemarin pada proses pelatnas itu mereka jalankan tidak secara maksimal gitu. Sebetulnya sih kebijakan sudah dibuat lah, mulai dari A sampai Z, tapi bagaimana implementasi ke bawahnya aja sih, semua pasti ingin kebijakan itu dukung bagaimana olahraga Indonesia itu bisa bagus, bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, yang memang kita harus dukung sama-sama, bukan hanya Kemenpora sebagai unsur pemerintah, tapi juga ada KONI, KOI, terusnya ada pemerhati olahraga, orang tua mungkin di bagian terkecil di rumah gitu kan, itu bagian daripada memajukan olahraga Indonesia. Lantas, sudah sejauh mana juga pengembangan olahraga di Indonesia ini menerapkan prinsip-prinsip sport science, Bang Andri? Bicara sport science olahraga Indonesia memang kita belum baik. Kalau kita bicara sport science kan biasanya kita bicara pada peralatan yang canggih, bicara kepada ahli-ahli yang akan terjun. Nah ini memang kita belum bisa memaksimalkan ini secara baik gitu. Karena memang satu melihat wilayah Indonesia yang begitu luas dan juga SDM yang menunjang di daerah, kadang kualitasnya itu tidak seperti yang ada di pusat-pusat kota. seperti ada yang di Jakarta, Surabaya, Bandung gitu. Kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi terluar gitu loh, memang betulnya banyak bakat-bakat yang baik. Memang penjangkauan, pencapaian, dan juga wilayah yang terlalu luas Indonesia memang itu menjadi kendala juga, Mas. Sebetulnya di Indonesia kita sudah membuat kantong-kantong gitu loh. Misalnya bicara angkat besi, itu ada kantong provinsi mana? Di Lampung, ada di Kalimantan. Terusnya bicara cabang olahraga sepak takraw, kita bicara nanti di kantongnya di provinsi mana. Kita sebenarnya sudah memetakan itu dari seluruh Indonesia. Memang itu kembali kendala bagaimana kita mendesain SDM ini bisa lebih maksimal lagi, terutama yang di provinsi-provinsi agak terluar. Secara bakat punya, bakat itu tanpa ada sentuhan daripada pelatih yang baik, pengetahuan yang baik, tetap aja bakatnya itu tidak akan pernah sempurna. Bagaimana pelatih-pelatih ini di-upgrade, bagaimana pengetahuan pelatih ini bisa terus dikembangkan, terutama kepada cabang olahraga yang sudah bersifatnya modern. Demikian pengamat olahraga Andri Paranoan, saya Giri Sadewa.